لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mesti kita melanjutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu surah Al-Qalam ayat yang ke-42 mengenai penafsiran yauma yukshafu 'an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana disingkap betis dan ketika itu manusia diseru untuk sujud tetapi sebagian mereka tidak mampu untuk sujud. Dan penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan ini yang paling utama adalah menafsirkan ayat dengan hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari bahwasanya betis yang disingkap tersebut adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika masing-masing dari umat itu akan mengikuti sesembahan-sesembahan yang mereka dulu sembah ketika di dunia, yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, yang menyembah rembulan akan mengikuti rembulan, sampai ketika tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rupa Allah, tetapi ketika itu mereka belum mengenalnya. Dan akhirnya mereka ditanya, ya. Dan mereka menjawab, ya, bahwasanya nabi kami, rasul-rasul yang diutus memberikan alamat tanda apabila pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, apa itu? Kemudian itu adalah betis. Ya, ketika orang-orang yang biasa sujud kepada Allah, maka akan mengenali itu adalah Allah, itu adalah rupa Allah. Pertama adalah ketika melihat betisnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman saja sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya khabarkan. Ya, kita imani secara lafadznya dan secara maknanya, dan jangan kita serupakan dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini adalah penafsiran Bukhari, Imam Bukhari, ya, di dalam sahihnya membawakan riwayat yakshifu rabbuna an saqih, pada hari kiamat Allah akan menyingkap betisnya. Ketika Allah singkap betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin, maka sujudlah hanya kepada Allah seluruh orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman dari kalangan perempuan. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya ria'an wa sum'atan, kemudian tersisalah yang tidak bisa sujud adalah orang-orang yang dulu di dunia biasa sujud tetapi riya dan sum'ah, pamer, ingin didengar, fayadhhabu liyasjuda fayaudhu dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka pun segera mengulangi untuk sujud, tetapi tulang punggungnya kemudian kembali lurus dan tidak bisa bengkok untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sangat panjang dan ini adalah potongan hadisnya. Di mana di sini Ibnu Katsir sesuai dengan manhaj beliau, metodologi beliau dalam menafsirkan sebagaimana ini adalah metodologi salaf, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah, kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan aqwalus sahabah wa aqwalus salaf. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Dan penafsiran-penafsiran yang berikutnya walaupun berbeda takbirnya, ungkapannya, tapi saling menguatkan satu sama lain, namanya ini ya tafsir tadammun atau tafsir tanawwu', yaitu menafsirkan dengan sesuatu cabang dari makna ayat tersebut atau menafsirkan ayat tersebut dengan salah satu kandungan makna yang masuk dalam ayat tadi. Maka di sini ada beberapa penafsiran nanti akan kita sampaikan. Tapi ingat yang pertama, menafsirkan ayat ini betis adalah betisnya Allah sesuai dengan hadis yang sahih, dan kita imani ya bahwasanya Allah memiliki betis. Tetapi jangan sampai kita menyerupakannya dengan Allah, jangan sampai kita menyerupakannya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Adapun kalau menakwilkan, memalingkan makna yang dimaksud betis adalah ini dan itu, maka ini justru akan menghilangkan esensi daripada ayat ini. Ya. Taruhlah nanti akan disampaikan penafsiran dengan penafsiran yang lain, itu tidak menafikan penafsiran yang pertama. Ya, misalkan nanti yang penafsiran yang kedua sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yauma yukhsyafu 'an saqin, ini adalah huwa yaumul qiyamah yauma karabin wa syiddah. Sebuah takbir, sebuah gambaran bahwasanya hari tersebut adalah hari kesusahan dan kepayahan. Sehingga ditakbir, diungkapkan dengan kalimat hari di mana betis-betis itu disingkapkan. Seperti bahasa Indonesia, biasa kita kalau mau bekerja keras menyingsingkan lengan baju. Ya. Menyingsingkan lengan baju bisa bermakna kita benar-benar sing-sing bajunya, atau maknanya adalah bekerja keras. Dan ketika bermakna bekerja keras pun, itu tidak boleh menafikan makna benar-benar menyingsingkan lengan baju. Jadi pahami ya. Nah, sama ketika menafsirkan ayat ini, yang pertama menafsirkan ayat dengan zahirnya sesuai dengan hadis bahwasanya betis tersebut yang disingkap adalah betisnya Allah. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan dengan tafsir tadammun, yaitu jenis kandungan penafsiran dalam satu ayat. Karena satu ayat itu bisa kadang mengandung berbagai macam jenis faedah penafsiran. Makanya Ibnu Abbas di sini menafsirkan itu adalah gambaran. Ya. Bahwasanya hari tersebut adalah hari yang sangat susah dan sangat payah, hari kiamat. Ya. Tapi Ibnu Katsir adalah ulama yang sangat kokoh dalam memegang prinsip, mengikuti manhaj salaf, sehingga ya beliau pun tetap konsisten menyampaikan tafsir-tafsir dari para ulama salaf. Dan ya, thariqatus salaf adalah aslamu ahkam. Ya. Sebuah jalan yang paling selamat dan paling benar. Itu adalah thariqatus salaf. Naam. Subaqala haddatsana Ibnu Humayd qala haddatsana Mihran an Sufyan an al-Mughirah an Ibrahim an Ibn Mas'ud aw Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asyak min Ibn Jarir, ya, Ibn Jarir Al-Tabari ragu apakah dari Ibn Abbas atau dari Ibn Mas'ud, yaitu ketika menafsirkan yauma yukhsyafu 'an saqin qala 'an 'amrin 'azimin, 'an saqin ay 'amrin 'azimin, yaitu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Faqali syair, seperti perkataan syair wa qamatil harbu 'an saqin. Kalau kita terjemahkan dalam syair ini, perang tersebut sampai menyingkap betis-betis. Maksudnya perang tersebut benar-benar perang yang sangat dahsyat berkecamuk. Ya. Makna pertama, perang tersebut memang ya menyingsingkan betis-betisnya. Dan bisa bermakna kedua, bermakna takbir yang lain, ya, bahwasanya itu adalah ungkapan dari sebuah kedahsyatan dan kengerian. Dan dua-duanya bisa disinkronkan. Kalau memang sinkron tidak boleh dibenturkan, tidak boleh saling dinafikan, dihilangkan. Ya. Kenapa kita tidak katakan majaz saja? Perlu diketahui Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana beliau mengikuti guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Semuanya ala ma'na al-haqiqi. Tetapi makna tersebut ya tafawat. Makna tersebut bisa beraneka ragam. Ada makna yang paling dekat, kemudian makna yang sedang, dan bahkan ada makna yang terjauh tetapi bisa diihtimalkan ke situ. Tetapi tidak menggunakan istilah majazi. Istilah majazi tersebut memang muncul ketika mulai perkembangan ilmu filsafat masuk dalam dunia Islam. Barulah itu dikenal dengan istilah majaz. Walaupun kita juga pelajari majaz-majaz tersebut dalam kitab-kitab usul fikih, ya karena memang sebagian ulama mengungkapkan ada majaz, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk murid Ibnu Qayyim, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk murid daripada keduanya, ini adalah mengatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Semua di dalam Al-Qur'an memiliki makna sesuai dengan tuntutan maknanya. Terkadang memiliki makna yang sesuai dengan sharihnya, zahirnya, atau memiliki makna yang bisa diihtimalkan dengan syarat ada qarinah. Ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke situ. Bisa dipahami ini ya? Ya. Karena biasanya orang, nah ini buktinya Ibnu Abbas mentakwil. Nah, memang Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah ahli takwil. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas terhadap agama dan ajarilah takwil. Tapi takwil 'inda salaf, di sisi ulama salaf, maknanya adalah tafsir. Oleh karena itu kitabnya Ibnu Jarir itu bukan kitabnya tafsir judul aslinya, walaupun terkenal dengan tafsir At-Tabari, tapi judul aslinya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an. Ya, kumpulan penjelasan dalam menakwilkan Al-Qur'an. Sehingga orang yang menuduh bahwasanya salafi itu anti takwil, kadzab mereka. Bahkan kita mentakwil, tetapi takwil sesuai dengan manhajus salaf. Karena ulama salaf mentakwil, tetapi takwil yang hak, takwil yang sahih. Hanya saja setelah abad-abad munculnya orang-orang Mu'tazilah, setelah generasi salafus saleh tidak ada, mulai abad-abad ketiga ke sini, ya, muncullah orang-orang Mu'tazilah yang senantiasa menggunakan istilah takwil untuk mentahrif, untuk menta'til, untuk memalingkan, untuk menolak atas nama takwil. Akhirnya kalimat takwil yang bagus mengalami pergeseran makna, yang tadinya baik menjadi pergeseran yang kurang baik. Saat itulah para ulama-ulama, karena memang di dalam hadisnya pun dalam lafaz wa'alimhu ta'wil wa'alimhu tafsir, maka akhirnya para ulama, karena seringnya orang Mu'tazilah menyebut dengan istilah ta'wil, para ulama salaf, para ulama yang mengikuti manhaj salaf, mereka menggunakan istilah tafsir. Dari semenjak itulah tafsir Al-Quran lebih dikenal dengan istilah tafsir, bukan istilah ta'wil. Faham ya? Supaya tidak salah paham. Ini sejarahnya, pergeseran makna, akhirnya ulama menggunakan istilah yang lebih bagus, yaitu tafsir. Paham ini ya? Nah, supaya tidak salah paham. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid yauma yukshafu an saqin qala shiddatul amr. Itu adalah gambaran daripada dahsyatnya perkara hari kiamat. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan hiya ashaddu sa'atan takunu fi yaumil qiyamah. Itu adalah sebuah keadaan yang paling dahsyat dari kengerian hari kiamat. Ya. Karena hari kiamat itu urutannya sangat banyak, dan yang paling dahsyatnya adalah ketika disingkapnya betis-betis. ya, disingkapnya betis-betis. Qala Ibn Jurayj an Mujahid yawma yukhshafu an saqin qala shiddatul amr wa jaddu, yaitu dahsyatnya perkara dan begitu seriusnya perkara ketika itu, karena semuanya kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Pada ujungnya kita semuanya akan bertanggung jawab. Pada ujungnya kita semuanya akan bertanggung jawab. Yang mau sholat, yang tidak mau sholat, semuanya bertanggung jawab. Yang mau ngaji, yang gak mau ngaji, semuanya bertanggung jawab. Yang berucap A bertanggung jawab, yang berucap J bertanggung jawab pula. Semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa qala Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qawluhu yawma yukhshafu an saqin wal amru syadidul fadhi'u min al hawl yawmal qiyamah. Itu adalah perkara yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan dari kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Wa qala al-Awfi, berkata al-Awfi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qawluhu yawma yukhshafu an saqin, yaqul, beliau mengatakan hina yukhshafu al-amru wa tubdu al-a'mal wa kashfahu wa kashafahu dukhul al-akhirah wa kushifa al-amru anhu, yaitu ketika yukhshaful amru, semua perkara itu akan disingkap. Wa tabdu al-a'malu, ya, dan akan nampak semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Ya. Wa kashfuhu, ya, dukhulul akhirah. Wa kashful amri anhu. Ya. Dan penyingkapan daripada perkara tersebut adalah ketika masuk waktu akhirat. Dan disingkapnya perkara pada hari kiamat tersebut. Ya. Jadi kengerian tersebut di hari di mana betis itu disingkap, yaitu hari di mana perkara akan disingkap dan akan ditunjukkan amalan-amalan. Penyingkapan tersebut adalah ketika sudah masuk fase akhirat. Itu ketika kita mati, itu sudah fase akhirat, sehingga akan diperlihatkan amal-amal soleh atau amal-amal keburukan kita. Imma ni'matul kubur atau azabul kubur. Bahkan orang kafir, yu'aradun nar fi kulli ghadatin wa asyiyah. Yang namanya orang-orang kafir, pada alam kuburnya saja, pada waktu pagi dan sore hari sudah ditunjukkan, inilah neraka. Sudah dibukakan pintu neraka, sehingga keluar kepadanya hawa panas dan penyakit-penyakit beserta bau busuk daripada neraka jahannam. Ya. Sehingga dengan disingkapnya adalah datang fase dari hari kiamat. Wa kashful amri anhu, dan disingkapnya perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Wa kadara wa dhahaku wa ghairuh an ibni Abbasin, dan demikian pula diriwayatkan oleh Dhahak dan yang lainnya dari Ibn Abbas, uridu dhalika kullahu awrada dhalika kullahu Abu Ja'far Ibn Jarir, di mana semuanya itu dipaparkan, disampaikan oleh Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, haddathani Abu Zaid Umar Ibn Shaybah قال حدثنا هارون بن عمر المخزومي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم يكشف عن ساق, يعني dalam hadis ini, riwayat ini, عن نور عظيم يخرون له سجدا, yaitu mengenai cahaya yang sangat agung sehingga mereka membuat mereka, ya, tersungkur, tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan, ya, cahaya tersebut. Ya, tetapi diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Al-Qasim bin Yahya dari Walid bin Muslim, wa fihi rajulun mubham, di dalamnya terdapat rajul mubham, seorang yang tidak diketahui. Artinya hadis ini, penafsiran ini kalau disandarkan kepada Nabi, riwayatnya dhaif. Dari sisi yang pertama ada Walid bin Muslim. Ya, ada Walid bin Muslim. Beliau agak lemah periwayatannya, walaupun beliau seorang ulama, tapi periwayatannya lemah. Apalagi kalau misalkan beliau menyampaikan riwayat secara anak-anak. Dan di dalamnya lagi terdapat beberapa orang yang mubham, tidak diketahui ya kondisi keadaan agamanya atau keadaan bobotnya, penjagaan ilmunya. Sehingga para ulama mendhaifkan riwayat ini kepada Rasul. Artinya disandarkan kepada Rasul, ini dhaif. Ya. Adapun yang sahih penafsiran yauma yukhsyatu an thaqin, berarti yang sahih dari Nabi adalah ketika bersabda yang disingkap adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya adalah ungkapan dari dahsyatnya hari kiamat. Adapun dalam hadis yang dhaif ini, ya, sak tersebut adalah cahaya yang sangat agung yang membuat orang-orang yang beriman tertunduk sujud karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian penafsiran dari saq tersebut, betis tersebut. Intinya pelajaran yang sangat penting, kita beriman ya Allah Subhanahu wa taala memiliki betis sesuai dengan kemuliaan Allah dan jangan menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Konsekuensinya kalau kita serupakan namanya mujassimah. Mujassimah ini ya yang mentajzim Allah, yaitu yang menyerupakan Allah seperti wujudnya makhluk, seperti badannya makhluk. Misalkan Allah berfirman, ya Allah punya tangan, baliyadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terhampar. Kemudian dia samakan tangan Allah seperti tangannya makhluk. Ini mujassimah. Ya. Maka ahlu sunnah bainal mujassimah wal mu'attilah. Kalau mu'attilah menolak, ya walaupun atas namanya mereka menerima lafaz dan menolak makna, maka ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Walaupun terkadang dari orang mu'attilah dan sejenisnya akan menuduh ahlu sunnah sebagai musyabbiha wal mujassimah, dan orang-orang mujassimah wal musyabbiha akan menuduh ahlu sunnah sebagai mu'attilah. Bisa dipahami ya? Sebagaimana ahlu sunnah kalau dituduh sama orang murji'ah, mereka menuduh kita khawarij. Orang khawarijnya sendiri menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah. Sehingga ada istilah salafi irja. Dituduhnya salafi irja. Itu salafi-salafi irja. Karena tidak mau mengkafirkan penguasa. Sebutlah salafi irja. Salafi murji'ah. Ya. Orang murji'ahnya sendiri menuduh kita khawarij. Dengan sebutan, ada istilah sekarang khawarijul asr. Ya. Khawarij gaya baru. Ditulis oleh salah satu mantan mufti Mesir yang kontroversial, Dr. Ali Jum'ah, 6 jilid besar. Ya, Dr. Ali Jum'ah menulis bahwasanya salafi itu khawarij gaya baru. Allahu musta'an. 6 jilid. Isinya cerita-cerita enggak karuan. Nah, dari sinilah terkadang beberapa orang menuduh kita sebagai khawarij. Faliyadu billah. Ya, padahal setahu kita bahwasanya kita sering dan sangat sering memperingatkan dari bahaya khawarij, baik itu secara pikiran ataupun secara tindakan. Ya. Tindakan mereka berbuat, kita terdepan dalam mengingkari mereka. Pikiran mereka, takfirinya, kita bantah takfirinya mereka. Dan seterusnya. Ya. Biarlah orang menuduh, semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menuduh, al-mudda'i al-bayyina 'ala al-mudda'i. Semua yang menuduh harus membawa bukti. Siapapun kita kalau mau menuduh orang, mau menuduh siapapun, siapapun dia, musuh kita, teman kita, kalau kita mau tuduh, al-bayyina 'ala al-mudda'i. Walaupun kita berada di pihak yang benar, kalau menuduh musuh di pihak yang salah harus dengan bukti, jangan katanya dan katanya. Karena semuanya itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita bacakan saja kitab-kitab para ulama, ya. Demikian, kita imani saja. Ya. Allah memiliki betis, Allah akan menyingkap betisnya pada hari kiamat. Sudah. Ya. Kita imani lafadznya, kita imani maknanya dan kita nafikan tidak mirip makhluknya sama sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kok beda-beda ya Ustaz? Ya, dari dulu memang terjadi perbedaan pendapat semenjak munculnya akidah Asy'ariyah. Semenjak munculnya Mu'tazilah, ya. Ingat, perpecahan itu terjadi adalah setelah datang ilmu yang jelas kemudian muncul hawa nafsu. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kan begitu ya. Ayatnya sudah kalian hafal. Tidaklah ahlul kitab itu berselisih, berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kapan mereka berselisih? Ketika datang penjelasan kebenaran. Baru berselisih. Sebelum datang kebenaran, tidak berselisih. Mereka bersatu di atas kebatilan. Misalkan ada orang, ya, mereka bekerja dalam sebuah instansi ribawiyah. Datang orang, itu riba. Sebelum ada kita, sebelum diingatkan, mereka bersatu di atas ribawiyahnya. Setelah diingatkan, ada satu yang taubat, akhirnya pecah. Akhirnya bangkrut ini mungkin instansi ribawiyahnya. Disalahkan, ini gara-gara kemarin itu yang mengharamkan riba, dan seterusnya. Yang salah siapa? Kalau perusahaannya bangkrut, yang salah siapa? Kan bukan kita, kita hanya menyampaikan al-haq. Itu haram, tinggalkan. Nah, ketika disampaikan kebenaran, muncul penentangan, itulah ada perselisihan. Demikian pula yang namanya akidah ahli sunnah dari semenjak dahulu, ayatnya, hadisnya tidak pernah berubah. Ayat yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dari dulu. Hadisnya riwayat Bukhari, yakshifu rabbuna an saqi fa yasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minatin. Dari semenjak dahulu. Kalangan salaf, dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'in, tidak ada yang mengomentari. Murruha kama ja'at, melewati sebagaimana datangnya. Mengimani lafadznya, maknanya, dan menafikan dari tasybih bil makhluk. Baru setelah muncul Mu'tazilah, mereka mengomentari. Ini maksudnya tidak mungkin. Kalau Allah punya betis, berarti seperti manusia. Nah, jadi pahami ya? Nah. Padahal tidaklah mereka melakukan seperti itu karena mereka sendiri pikirannya sudah termasuki musyabbihah wal mujassimah. Kenapa mereka tolak? Karena kalau seperti itu akan mirip makhluk. Padahal makhluk saja punya mata, masing-masing makhluk punya mata, matanya beda-beda. Manusia, matanya manusia dengan matanya monyet, beda enggak? Beda. Matanya manusia dengan matanya jin, beda enggak? Ya beda. Tapi sama-sama disebut mata. Tangannya kita sama tangannya kuda. Atau kakinya kita sama kakinya kuda. Beda enggak? Beda. Tidak sama. Tapi sama-sama disebut kaki. Paham ya? Nah inilah yang perlu kita pahami. Allah berbicara dengan bahasa kita untuk supaya kita paham. Tinggal kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Kaifiyahnya yang ditafwid. Bukan maknanya yang ditafwid. Karena sebagian orang, saya tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Padahal jelas yang namanya sak adalah sak. Ayat artinya tangan. Sak artinya betis. Rijal artinya kaki. Wajah artinya wajah. Mau apa lagi? Selesai. Yang penting jangan dibagaimanakan. Jangan diserupakan dengan makhluknya. Itu saja. Ya, bisa dipahami ya. Allah berbicara dengan ya bahasa Arab, bahasa yang terbaik di dunia ini supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu paham. Loh, itu ada alif lam mim. Ada alif lam ra, kita enggak paham. Ya, itu sebagian saja sebagai bukti bahwasanya betapa kecilnya ilmu kita. Alif lam mim saja enggak tahu artinya. Walaupun tidak tahu artinya, pasti ada maknanya. Apa itu maknanya? Lil i'jaz, kata para ulama. I'jaz itu untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran. Bahwasanya tidak datang dari makhluk. Gak ada alif lam ro, alif lam mim, kaf ya ha ya in sad di dalam Taurat dan Injil, gak ada. Cuma ada dalam Al-Quran. Sebagai bukti bahwasanya ini beda dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Sebagai penekanan. Kemudian yang kedua, orang Arab, ya, Nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan umat. Nabi Musa diberi mukjizat seperti itu, ya, masuk tangannya ke kantong, keluar jadi sinar putih, tongkatnya dilempar jadi ular, karena ketika itu ilmu sihir sangat luar biasa. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang orang ahli-ahli sihir tahu ketika melihat itu bukan sihir. Itu murni ciptaan Allah. Sehingga ketika ditunjukkan tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, tukang sihirnya sujud. Penghormatan zaman dulu. Kenapa? Itu tahu ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Mereka pun langsung menyatakan beriman dengan Rabbnya Musa wa Harun. Demikian pula Nabi Isa diberi mukjizat, ya, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit belang, penyakit lepra, bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat kembali, bahkan sudah mati dihidupkan kembali dengan izin Allah. Kenapa? Pada zaman itu ilmu kesehatan sangat luar biasa, didewa-dewakan ilmu kesehatan, ya. Didewa-dewakan, luar biasa ilmu kesehatan. Kemudian Allah datangkan sebuah pengobatan yang tidak mungkin dipelajari oleh kesehatan. Sehebat-hebatnya ilmu kesehatan, kalau sudah lepra, sudah ini hilang misalkan, ada belangnya, gak bisa hilang. Kalau ini kulitnya bisa mulus lagi. Orang yang sudah mati, bisa hidup lagi. Kesehatan gak mampu. Ya, mampu gak? Gak mampu. Itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah ia memberikan mukjizat tersebut. Maka Al-Quran diturunkan, ya, dan ditunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang sangat tinggi bahasanya, yang bukan syair, bukan sastra, tapi jauh lebih tinggi daripada syair dan sastra. Ingat, disepakati oleh ulama-ulama sastra, ya, ahli-ahli sastra dunia, peradaban sastra yang paling tinggi itu di Arab. Kita dulu pernah ceritakan, orang Arab kalau buat satu bait syair, dia buat satu tahun, dia uji satu tahun, baru setelah itu dia presentasikan di pasar, dia sampaikan syairnya. Disenangi, diterima, dikritik, baru diterima di masyarakat. Kalau tidak, akan tertolak. Sehingga syair mereka menjadi syair yang paling fasih. Paham ini, ya? Nah ini. Di tengah orang Arab yang syairnya sangat luar biasa, bahkan mereka nangis dengan syair, mereka gembira dengan syair, mereka mimpi pun bersyair, maka turunlah Al-Quran dengan bahasa Arab. Laisa bisyair, bukan syair, tetapi bahasanya sangat luar biasa indah, ya, mengalahkan indahnya sastrawan-sastrawan, mengalahkan keindahan sajak-sajak syair-syair. Ya, sebagai bukti kepada mereka bahwasanya ini adalah sang pencipta yang menurunkannya. Paham, ya? Masya Allah, luar biasa. Ya. Mukjizat mukjizat dalam Al-Quran kita imani. Ingat, ya, dalam Al-Quran banyak-banyak kita mengedepankan iman. Jangan mengedepankan ini. Bahaya kalau mengedepankan ini. Ini itu untuk membantu memahami supaya kita iman. Jangan imannya ditarik ke sini, salah. Ya. Karena inti di manusia itu di iman, di hati, bukan di akal. Akal itu alat penghantar saja. Ya. Kalau orang-orang filsafat di sini, ya, bukan di sini, bukan di hati. Iman itu di hati. Ya. Tetapi ini digunakan untuk menghantarkan kepada hati. Jangan sampai ini ditarik ke hati, ditarik di akal. Susah, enggak bisa, enggak jalan. Karena akal manusia itu terbatas ruang dan waktu. Ya. Menurut dia pada zaman dulu orang terbang mustahil, ya. Kecuali sihir lah, ya. Kalau misalkan 20 tahun yang lalu kayaknya kayak dongeng saja. Kalau ada jam yang bisa ada kameranya, kayak dongeng, ya. Benar enggak? Ya, adanya di film-film superhero. Ya. Taunya ada itu gede sekali, ada layar bisa ngomongnya. Itu kayak khayalan. 20 tahun berikutnya di tahun 2010 ke atas, zamannya Android, macam-macam yang seperti itu. Kalau ceritanya zaman dulu, itu kayak takhayul, sesuatu yang tidak mungkin, gak masuk akal itu. Tapi 20 tahun kemudian, jadi sesuatu yang sangat masuk akal. Itulah yang namanya akal manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu kita. Saat ini belum masuk akal, 10 tahun barangkali jadi masuk akal. Paham ya? Ya, jadi iman. Ya, iman. Dahulukan iman. Ya, akal itu untuk supaya masuk ke dalam iman. Apa yang kita baca, yang kita lihat, ya, kita cerna di akal, masuk ke iman. Ya. Nah, wa quluhu ta'ala khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang-orang yang tadi disuruh sujud tapi enggak bisa sujud, fala yastati'un, tidak mampu untuk sujud. Padahal mereka ketika di dunia menyatakan amanna, ketika di dunia mereka menyatakan kami berislam, kami beriman, tetapi ketika suruh sujud enggak bisa sujud pada hari kiamat. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya, pandangan mereka tertunduk takut. Terhakuhum dillah, diliputi oleh kehinaan. Ai fid daril akhirati bi ijramihim wa takabburihim fid dunya. Yaitu di negeri akhirat disebabkan oleh kejahatan mereka dan kesombongan mereka di kehidupan dunia. Fa'uqibu binaqidi ma kanu alaih. Mereka dihukum dengan kebalikan yang mereka sebelumnya, ya, mereka enggak mau sujud, maka ketika di akhirat enggak bisa sujud. Gitu ya. Ini hukumannya kebalikan dengan apa yang mereka lakukan. Seperti misalkan larangan la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wala ta'kulul fi sihafiha. Jangan kalian minum pada bejana emas dan perak. Jangan makan dari piring bejana perak. Ya. Fa inna ya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana emas dan perak itu bagi orang-orang kafir di dunia, tapi bagi orang muslim itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Alladhi ya'kulu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dalam riwayat lain orang yang makan dari bejana emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nara. Hanyalah dia menuangkan dalam mulutnya cairan dari cairan api neraka. Begitu ya. Berarti orang yang menggunakan emas dan perak untuk alas makan, dihukum di akhirat dia tidak akan makan dengan beralaskan emas dan perak. Padahal di surga bejananya terbuat dari emas dan perak. Bahkan ada gelas yang terbuat dari khawarir. Khawarir min fiddatin. Yaitu sebuah gelas kaca yang terbuat dari perak. Kata Ibnu Abbas, semua di dalam surga itu ada penggambarannya di dunia. Semua yang di surga itu ada gambarannya di dunia. Ada pengenalannya. Sehingga dunia ini adalah bukti adanya surga. Kalau di sini ada jeruk, ya di surga ada jeruk yang luar biasa. Begitu. Gambarannya begitu. Kecuali qawarir, kecuali gelas kaca yang terbuat dari perak. Kita enggak akan ada bayangannya. Kaca tapi terbuat dari perak. Perak itu kan silver ya. Kalau ini tembus pandang, kaca tapi dari perak. Susah ya? Ya karena enggak ada, kata Ibnu Abbas, ya. Dari beliau mengatakan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada yang seperti itu. Ya, adanya gelas dikasih pernik-pernik silver atau gold. Ya. Jadi pahami ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Ketika seseorang melanggar di dunia, dia akan dihukum dengan kebalikan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah, wa lamma du'u ila sujudi fi ad-dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim. Ketika mereka di dunia diseru untuk sujud, diajak untuk salat, untuk ibadah, famtana'u minhu, mereka pun menolaknya, baik secara zahir atau secara batin. Secara zahir ya dia enggak mau salat. Kalau secara batin dia salat tapi salatnya riya. Tidak ikhlas karena Allah. Ma'asihatihim wa salamatihim, dalam keadaan mereka sehat, dalam keadaan mereka aman. Bukan dalam keadaan perang. Ya, kita syukuri ya. Bersyukur kepada Allah kita diberi keamanan yang luar biasa. Tinggal dijaga. Kita lahir sudah aman, maka kita jaga ini kenikmatan. Ya, kakek-kakek kita, mungkin antum-antum yang usianya pernah usia 60 tahun kan pernah melihat, menyaksikan ya bagaimana kekejaman PKI, kekejaman agresor Belanda, kekejaman ya penjajah Jepang dan seterusnya. Ya, begitu keamanan itu sangat mahal, maka dijaga. Ya. Maka ketika kita negaranya aman, badannya sehat, disuruh sholat tidak mau, menolak, alasannya macam-macam. Kadzalika uqibu bi'adami qudratihim 'alaihi fil akhirati. Maka demikian pula mereka akan dihukum oleh Allah dengan tidak mampu untuk sujud di akhirat. Kalau tidak mampu sujud di akhirat, alamat masuk neraka. Tapi kan masih iman, Zat. Ya masuk neraka dulu kalau ahqaba. Kan sudah lewat ya. Labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang akan masuk neraka sekian lamanya. Ahqab, ahqab itu berabad-abad lamanya. Ini ayat ini, labithina fiha ahqaba, bukan mengenai orang kafir, bukan. Tapi mengenai ahlu tauhid alladzina asallaha wa rasulah, yaitu orang-orang yang bertauhid, beriman, Islam, tapi bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berada di dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu berarti berabad-abad. Satu abad berapa sih? Satu abad itu 100 ya? 100 tahun. Berabad-abad. Padahal satu harinya 1000 tahun. Si bagaimana? Ya, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang ketika diingatkan masalah neraka, kan kita sudah bertauhid, paling nanti sebentar. Itu persis kayak orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ketika diingatkan neraka, mereka mengatakan, kami tidak akan terkena api neraka kecuali beberapa hari saja. Ada enggak orang-orang Islam yang diingatkan kok persis seperti ucapannya orang Yahudi? Saya masih ingat ketika menyampaikan tentang iftaraka ummati ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka illa wahida, kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi liyoma wa ashabi. Yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku seperti keadaan ketika itu, pada hari ini, yaitu ketika zaman salaf, zaman ulama terdahulu. Kan ini artinya apa? Hawa nafsu dalam beragama itu, dalam agama Islam, orang beribadah dengan hawa nafsu ada 72 cabang. Semuanya diancam dengan neraka. Yang selamat yang beribadah dengan caranya Rasul dan para sahabat. Kemudian dia jawabnya enteng. Ya, walaupun masuk dalam 72 golongan, kan yang penting muslim, nanti juga masuk surga. Allahu Akbar. Ini hadisnya tentang ancaman, kemudian dia remehkan. Ini salah alamat, Mas. Memang kalau kita mau rinci demikian. Selama dia muslim, walaupun labithina fiha ahqaba, walaupun ribuan tahun dia di neraka, kalau dia muslim tetap akan diangkat oleh Allah dan akan dimasukkan ke surga. Ini perinciannya. Tapi apakah mau seperti itu? Melihat neraka saja kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai melihat neraka. Kok ini kok seperti nantang, gak apa-apa di neraka paling beberapa hari saja. Itu kan persis kayak ucapan orang Yahudi. Maka seharusnya ketika ada ancaman neraka, kita itu takut. Berarti kita dalam beribadah itu jangan mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu dalam bentuk ibadah itu ada 72 cara. Amin. Cuma satu cara yang akan diterima, yaitu ma'ana alaihi liyoma washabi. Yaitu orang-orang beribadah kepada Allah dengan cara sepertiku dan para sahabatku pada hari ini. Taunya gimana? Nuntut ilmu, nanti kita akan tahu. Ya. Jangan ya kemudian justru yang diikuti adalah perkara-perkara yang baru. Pernah kita mengingatkan teman dari sebuah kebid'ahan, amaliyah kebid'ahan. Kita ingatkan dari kebid'ahan, kita katakan, kok masa ini kan bagus, kalimatnya bagus. Kita jawab, ya gak ada pada zaman Rasul. Sederhana kan, hujah kita persis seperti hujahnya Imam Ahmad ketika ditanya. Tidak dilakukan oleh Rasul, sederhana. Karena yang selamat adalah kita niru apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat Rasul. Dia kemudian mengatakan, kan tidak semua yang tidak pada zaman Rasul bid'ah. Motor, mobil itu gak ada zaman Rasul. Nah itu bukan bicara agama, itu bicara dunia. Kita lagi gak bicara seperti itu. Ya. Maka tak jawab lagi. Ya sudah, kalau saya katakan tidak dilakukan oleh Rasul, antum akan jawab seperti itu. Maka kita katakan amalan itu tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita sebut ya, misalkan acara tahlilan. Kalau kita sebut tidak ada pada zaman Rasul, mereka enggak terima. Jawab saja, tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Wala Imam Ahmad, wala Imam Malik, wala Imam Abu Hanifah. Mereka kepengkok juga di situ. Karena kalau tidak dilakukan oleh Nabi, mereka bahas. Giliran kita katakan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i, mentok juga. Karena Imam Syafi'i enggak pernah melakukan seperti itu. Enggak pernah dilakukan oleh Imam Nawawi. Bahkan yang lebih dekatis, enggak pernah dilakukan oleh Imam Suyuti. Enggak pernah dilakukan oleh Al-Aiz bin Abi Salam, enggak pernah dilakukan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ulama min sadati Syafi'iyah. Enggak pernah melakukan seperti itu. Ya. Sehingga ikhwan fil din azakumullah, kembali kepada apa? Kita niru Rasul saja, seumur hidup kita belum persis. Ya jangan ngadang-ngadakan yang lainnya lah, ya. Yang niru saja kita masih banyak yang ketinggalan. Sholat seperti sholu kana ra'aitumuni usolli saja, kita masih banyak yang luput. Karena kata Rasul memang orang yang sholat sehebat apapun, dia akan mendapatkan maksimal itu nisfuha, separohnya. Khusyuknya kayak apa, kita sholat cuma dapat separoh. Au thuluthuha atau sepertiga. Au rubu'a atau seperempat. Au khumus atau seperlima. Au usyuruha atau sepersepuluh. Atau bahkan sampai sepersembilan puluh, seperseratus atau sepersekian ribu. Nah kita aja kurang, kemudian nambah-nambahin amalan-amalan yang bukan diajarkan oleh Rasul. Nyusah-nyusahin malah. Ya. Maka demikian ikhwan fi din azakumullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang mereka disuruh sujud, disuruh ngikuti Rasul, ngikuti sunnah Rasul, dalam keadaan mereka mampu dan aman negaranya, mereka tidak mau, maka mereka akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat, tidak bisa sujud kepada Allah. Dan malu luar biasa. Tarhaquhum dhillah khashi'atan absaruhum. Wajah mereka, pandangan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tarhaquhum dhillah, muka mereka dipenuhi dengan kehinaan, rasa malu. Diliputi oleh wajah yang hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajahnya putih, ada wajahnya hitam. Bukan berkulit hitam, bukan maksudnya, tapi wajahnya suram. Siapa itu? Orang yang bersinar wajahnya pada hari kiamat adalah, kata Ibnu Sirin dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf, itu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Orang-orang yang mereka wajahnya suram dipenuhi dengan kehinaan adalah orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Idza tajalla Rabbu," yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan rupanya, "fayasjudu lahul mu'minuna," orang-orang yang beriman pun sujud kepada Allah, "wala yastati'u ahadun minal kafirin," sedangkan orang-orang kafir tentu saja tidak mampu untuk sujud, "walal munafiqin," dan demikian pula orang-orang munafikin, "ay yasjuda bal ya'udhu dhahru ahadihim tabqan wahidan," ya. Mereka sama sekali tidak mampu oleh untuk sujud, bahkan tulang punggung mereka, tulang belakang mereka kembali lurus seperti huruf alif. Ya, lurus. Kullama arada ahaduhum ay yasjuda kharra liqadahu haka sajudud kama kanu fid dunya. Ketika mereka hendak sujud, mereka malah terpelanting ke belakang, ke tengkuknya. Jadi sujudkan ke depannya, mereka mau sujud. Wis kalau enggak bisa nekuk, ngedebuk saja wis, tahu ngedebuk ya. Jadi lurusan ngedebuk, yang penting kepalanya di tanah. Rupanya bukannya ke depan, ke belakang. Sampai tengkuknya yang terbentur dengan tanah. Jadi ketika mereka tidak bisa sujud, mereka justru akan terpelanting ke belakang sampai tengkuknya ini terbentur dengan tanah. Sebagaimana mereka di dunia tidak mau menempelkan keningnya ke tanah dalam rangka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi khilafi ma 'alaihil mu'minun, berbeda dengan orang-orang yang beriman, mereka akan sujud dengan begitu nikmat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali. Ya. Maka oleh karena itu berimanlah supaya kita nanti bisa sujud, bisa melihat wajah Allah, bisa melihat betis Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kita beriman dengan itu. Ya. Yang penting jangan kita serupakan dengan makhluknya, ya. Karena kaifiahnya adalah hanya Allah yang tahu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan fillah azakumullah keutamaan untuk kita mengikuti sunnah Rasul. Meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya tidak ada cara untuk mengikuti Rasul kecuali dengan bimbingan para ulama. Karena ulama merekalah yang meriwayatkan hadis. Ulama merekalah yang menerangkan tentang ya tata cara ibadah. Khusus tata cara ibadah, muamalah diterangkan oleh ulama-ulama fikih yang dikenal Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, yang kemudian disebut dengan madhab. Yang anehnya kadang mereka menuduh kita anti madhab. Kadang digelari dengan gelar-gelar yang yes, nanti mereka tanggung jawabkan di akhirat. Kalau di sini digelari anti madhab. Kalau di luar negeri itu digelari la madhabiyah. Aliran la madhabiyah. Tidak bermadhab katanya. Padahal kalau berkunjung saja ke maktabah saya, itu kitab madhab sangat banyak sekali. Kalau kita belajar fikih itu enggak bisa lepas dari madhab, enggak bisa. Wallahi enggak bisa lepas. Sebagaimana kita belajar tafsir itu enggak bisa lepas dari tafsir Ibnu Jarir atau Tabari. Enggak bisa lepas dari tafsir itu. Kalau kita belajar hadis enggak bisa lepas dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Mustad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Enggak bisa lepas. Karena mereka yang mendahului kita mempelajarinya, sehingga kita mempelajari lewat mereka. Kita belajar nahwu sorof, ya kita lewat kitab-kitab yang ditulis para ulama, ya dari Jurmiyah atau Imriti, Mutamimah sampai Alfiyah atau Qatrun Nadha, Syudzul Dzahab, Audhuhul Masalik, ya tulis para ulama. Ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk kita pinter, nggak bisa. Ada kitabnya pun kita diajari oleh guru kita. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga kadang tuduhan hanya sekedar tuduhan, ya. Kita ya bahkan kita tidak bisa mengetahui fikih kecuali lewat ulama-ulama madhab. Mereka yang mentahrir, memperinci masalah-masalah fikhiyah. Memang ulama terdahulu dalam mempelajari fikih itu ada dua metode. Yang pertama metode hadis kemudian disyarah. Ya, hadis kemudian disyarah. Seperti Bukhari, Muslim dan yang lainnya, mereka fikihnya dengan hadis. Kemudian datang pensyarahnya Ibnu Hajar, Ibnu Nawawi, Ibnu Abdul Bar mensyarah mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, mensyarah Sahih Muslim, mensyarah Muwatta dalam kitabnya Tamhid oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Ada yang modelnya langsung disyarah seperti syarah Ma'anil Athar lil Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi, atau dengan metode madhab. Metode madhab pun ada dua. Metode madhab yang dia belajar dengan satu madhab tertentu dulu, karena ini adalah sebuah seperti modul atau seperti apa namanya kurikulum bagi para penuntut ilmu. Ya kita ngikuti siapa? Ya tergantung gurunya. Gurunya pakai madhab Syafi'i, ikuti saja Syafi'i. Gurunya madhab Hambali, ikuti saja Hambali. Dulu kita kecil, ya guru-guru kita waktu kecil, orang tua kita bermadhab Syafi'i ngajari kita Safinatun Najah, Kifayatul Akhyar, diikuti saja. Ketika kita di pondok, guru kita Hambali ngajarkan kitab Syarhul Mumti' 15 jilid, ya kita ikuti. Ya. Seperti itu ikhwan fillah nasakum. Itu adalah sebuah fase dalam kita belajar. Kurikulum dalam kita belajar dengan satu metode, metode Hambali, metode Syafi'i memang ada perbedaan dalam mentarjih, dalam membahas. Ya, maka bagi para penuntut ilmu lazimi satu madhab dulu, setelah itu baru madhab muqaran. Madhab muqaran pun, ya ada yang metodenya dalil seperti Ibnu Mundhir dalam Al Awsat 15 jilid itu. Ini muridnya, cucu muridnya Imam Syafi'i, Ibnu Mundhir. Kemudian ada yang metodenya Tahrirul Masail seperti Ibnu Rusy Al-Andalusi. Kitabnya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu Masail. Atau Ibnu Hubairah Al-Wazir Ibnu Hubairah. Beliau seorang menteri di Baghdad, beliau seorang ulama menyusun kitab Ikhtilaful Ulama namanya Al-Wazir Ibnu Hubairah. Itu dua jilid sama, ya. Membahas ini masalah ini, pendapat ulama begini, dalilnya ini. Ya, dalil pendapat ini kemudian beliau tarjihkan. Ya, kita enggak bisa belajar fikih kalau enggak lewat ulama-ulama fikih madhab. Makanya kadang kalau yang menuduh itu anti madhab itu tuhan kosong kadang. Ya, itu tuhan kosong. Apa memang tidak tahu, apa memang pura-pura tidak tahu. Ya. Yang jelas kita belajar di pondok juga madhab Hambali dan madhab muqaran, ya muqaran til madahib, perbandingan madhab, itu ada dalam bab fikih seperti itu. Sama, kita itu tidak bisa tiba-tiba pintar begitu saja, tahu agama begitu saja, enggak bisa. Kita ingin mengikuti Al-Quran wa Sunnah, itu memang harus dengan bimbingan ulama. Namanya madhab itu namanya dari dahaba yadhabu, isi makanya itu madhab. Berarti jalan pijak untuk kita memahami fikih dari madhab itu. Kalau kita ingin belajar hadis ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam bab akhlak banyak, ya. Bab akhlak kadang ada yang dibahas dari lewat hadis seperti Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, Syama'il Muhammadiyah lil Imam Tirmidzi. Atau misalkan modelnya pembahasan seperti misalkan kitab Minhajul Qasidin Ibnu Al-Jauzi atau kitab yang sering dipakai di mana di pesantren di Indonesia seperti Ihya Ulumuddin, ya itu kitab akhlak. Ya. Sebagian ulama mengkritisi tentang hadis-hadisnya ditulis oleh Al-Iraqi. Setiap cetakan tersebut itu ada tulisannya Al-Iraqi takhrij hadisnya untuk mengomentari mana yang sahih mana yang dhaif. Termasuk kitabnya Ibnu Al-Jauzi Minhajut Talibi Minhajul Qasidin itu tahdzib dari Ihya. Melihat Ihya itu banyak hadis dhaifnya, kemudian Ibnu Al-Jauzi menulis ulang. Dibersihkan hadis dhaifnya, disampaikan yang sahih seperti ringkasan, ya. Jadilah kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin dibaca lagi oleh Ibnu Qudamah, ini kurang ringkas lagi nih, akhirnya diringkas jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini kitab-kitab akhlak. Atau kalau yang di madhab Hambali seperti Al-Adabu Syar'iyyah li Ibn Muflih, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Ibn Al-Qayyim, 4 jilid. Itu yang modelnya tahrir pembahasan. Dan banyak sekali kitab-kitab para ulama di mana kita ingin belajar tafsir, ulama sudah ada. Kita harus pelajari tafsir Tabari. Ingin belajar hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Fikih ada madhab yang 4. Akhlak sudah ada tadi, Adabu Syar'iyyah atau Jami' li Akhlaqi Rawi. Ya, ingin belajar faraid, kitab faraid banyak. Nahwu Shorof sudah banyak. Tinggal kita pelajari. Tinggal kita amalkan. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, teruslah semangat untuk menuntut ilmu. Jadilah kita orang yang diantara khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, belajar atau mengajar. Kalau antum bisa, ngajar. Kalau enggak bisa, belajar. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang di luar ini. Termasuk saya, kalau misalkan enggak bisa ngajar, ya belajar. Karena tidak boleh lepas dari dua keadaan ini. Kalau kita enggak bisa ngajar, ya belajar. Kalau antum enggak bisa ngajar, ya belajar. Bisa dipahami ya? Jadilah dua keadaan ini. Jangan jadi yang ketiga. Enggak belajar, enggak mengajar. Ini sesuatu yang tercela bagi kita. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.